قال الشيخ رحمه الله تعالى البسملة تقدم الكلام عليها. بسملة بسم الله الرحمن الرحيم telah lewat pembahasan تفسير بسملة. يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. الخطاب خطاب dalam ayat ini araita, ya, kabarkanlah olehmu. Apakah tak di sini li Rasul sallallahu alaihi wasallam liannahu alladhi unzil al-Quran, karena kepada beliau lah diturunkan Al-Quran Al-Karim. Atau huwa amun li kulli man yatawajjahu ila hitab. Atau ini umum kepada semua yang ditujukan kepadanya ucapan ini. Semuanya terkena dengan ayat ini ara'aita. Jawabannya al-umum. Ini ayat khitabnya ditujukan kepada semua. Orang semuanya ditujukan kepadanya ayat ini. Al-umum awla. Fanaqulu ara'aita alladhi amun likulli man yatawajjahu ila khitab. Tidak hanya khusus kepada Rasul, tapi kepada semua orang yang ditujukan kepadanya kalimat ini. Araital ladzi yukadzibu bid-din. Apa makna ad-din dalam ayat ini? Alladzi yukadzibu bid-din, yang mendustakan ad-din. Din ay bil jaza. Ya, mendustakan hari pembalasan. Din bermana al-jaza, pembalasan. Waha'ulai humul ladina yungkirun al-ba'ath. Ya, mereka yang mendustakan ad-din, al-jaza, yani mereka adalah orang-orang yang mendustakan, yang mengingkari adanya al-ba'ath, adanya hari dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Wayakulun, mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, Aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'ina lama bungsun. Mereka yang mengingkari hari dibangkitkan manusia dan berkata, ya, apakah apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Awaba unal awalun, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga demikian? Ini mereka mengingkari al-ba'ats. Wa qul qa'ilun minhum, supaya mereka menyatakan, man yuhil idhama wa hiya ramim. Wahaulai yukadzibuna biyaumiddin, biljaza. Mereka lah orang-orang yang mendustakan ad-din, yaitu mendustakan al-jaza, adanya hari pembalasan, adanya balasan bagi amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sifat mereka, di antara sifat perbuatan mereka yang mendustakan hari al-ba'ats adalah al-amrul awal, adamur rahmati bil aitam. Tidak punya rasa sayang kepada anak yatim. Alladzina hum mahalu rahmah. Pada mereka anak yatim adalah tempat untuk disayangi, dikasihi. Liyana al-aytama humul ladzina ma ta'abauhum qabla an yablughu. Karena yang namanya yatim, aitam, itu adalah anak-anak yang telah meninggal ayah mereka dalam keadaan anak-anak tersebut belum balik. Aitam adalah anak-anak yang ayah mereka dalam yang ada ayah mereka telah meninggal dunia dalam keadaan mereka belum balik. Wahum mahalus syafaqati warahmah. Maka anak yang demikian, yang masih kecil, yang belum balik, dalam keadaan ayah mereka telah tiada, mereka adalah orang-orang yang tempatnya untuk disayangi, dikasihi. Li'annahum faqidun li'abaihim. Karena mereka telah kehilangan ayah-ayah mereka. Munkasiratun, faqulubuh munkasiratun. Iya, hati-hati mereka, kalau mereka sedang patah. Karena kehilangan ayah. Yahtajuna ila jabirin. Sehingga butuh yang menambal kesedihan hati mereka. Walihada waradati nususu bifadli ihsan ila laitam. Oleh karena mereka adalah butuh orang, mereka adalah orang-orang yang butuh dikasihi, dikesayangi. Ia telah ada, telah warid nas-nas yang menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak yatim. Lakin hadza, tapi orang ini, hadza kembali ke yang yungkir al-ba'ats. Hadza ini isyarat kepada orang yang mengingkari al-ba'ats, yang yad'u al-yatim. Tapi orang ini, orang yang mengingkari hari pembalasan. Wa'adzu billah yad'u al-yatim. Ai yadfa'uhu binuf. Yani mereka, dia menolak anak yatim dengan kasar. Li'anna da'a huwa daf'u binuf. Ya, karena dafa' itu adalah, da'a itu adalah mendorong, menolak dan mendorong dengan kasar. Maka Allah Ta'ala tentang ahlun nar, yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Mereka ahlun nar, yuda'un, ay, yudfa'un ila nari jahannam da'an, ay, daf'an syadidan. Mereka didorong kepada neraka dengan dorongan yang keras yang sangat. Qala fatajidul yatima idza jaa ilaihi yastajdihi syai'an aw yukallimuhu bi syai'in yahtakiruhu wa yadfa'uhu bi syiddatin fala yarhamu. Orang ini yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari al-jaza, pembalasan, kamu dapati ketika anak yatim datang kepadanya. Ketika anak yatim datang kepada dia, meminta bantuan sesuatu, atau berbicara kepada dia dengan sesuatu, menyampaikan sesuatu, yahtakiruhu, dia menghinakan anak yatim tersebut. Yahtakiruhu, yahtakiruhu, ini dia menghinakan, meremehkan, merendahkan anak yatim tersebut. Wa yadfa'uhu bisyiddah, menolaknya dengan kasar. Fala yarhamu, ya, dia tidak menyayangi anak yatim. Ini sifat yang pertama, ya, dan perbuatan orang yang ingkari al-ba'ats. Tidak ada kasih sayang kepada yatim, kasar kepada anak yatim. Yang kedua, al-amru tsani, la yakhuthuna rahmatil ghair. Sifat yang kedua, mereka mengingkari al-jazak, hari pembalasan, adalah mereka tidak menganjurkan yang lain untuk menyayangi sesama. tidak pernah memberikan anjuran untuk berbuat baik kepada yang lain, untuk menyayangi yang lain. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wal miskinu al-faqiru al-muhtaju ila ta'am. Jadi seorang yang miskin, yang fakir, yang butuh makanan, dia tahu keadaan orang tersebut yang miskin, fakir, butuh makanan. Tetapi la yakhuddu hadzal rajul ala ta'ami. Tapi orang ini tidak memberikan anjuran yang lain untuk memberi makan, membantu anak yatim. Saya ulangi, membantu orang miskin tersebut, membantu orang fakir tersebut yang butuh bantuan. Kenapa demikian? Li'anna qalbahu hajarun qasim. Karena kalbu orang ini seperti batu yang keras. Ia tidak tersentuh dengan kesedihan orang lain, kebutuhan orang lain. Faqulubuhum kalhijarati au ashaddu qaswah. Karena kalbu-kalbu mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga melihat yang lain butuh bantuan, seorang miskin, seorang fakir, butuh bantuan, tidak ada. Belas kasihan tidak ada, iba tidak ada. Jangankan untuk dirinya, menganjurkan yang lain pun tidak untuk membantu dia. Idzan laisa fihi rahmatun la lil aitam wala lil masakin. Jika demikian berarti sifat orang yang mengingkari al-ba'ats, mengingkari al-jaza, mendustakan din, yakni pembalasan, adalah tidak punya rasa kasih sayang kepada anak yatim dan tidak punya kasih sayang belas kasih kepada orang-orang miskin. Kenapa? Fahuwa qasil qalb. Ya, karena dia seorang yang keras kalbunya. Ini mana? Ayat Allah Subhanahu wa taala, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yakhudhu 'ala ta'am miskin. Wallahu a'lam.